الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمر فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من الأسرة الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ويخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله berkata الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله dalam kitabnya اجتماع الجيوش الإسلامية menukil perkataan الإمام المزني tentang عقيدة أهل السنة. ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، kemudian hendaklah kita menyatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah SAW. Maksudnya adalah Abu Bakar Siddiq. Thumma Umaru fahuma wazira Rasulullah. Kemudian Umar, yang mana kedua-duanya Abu Bakar dan Umar adalah merupakan pembantu Rasulullah SAW. Bagaikan menteri, kedua-duanya adalah merupakan menteri bagi Rasulullah SAW. Ya, perumpamaan keduanya bagaikan perumpamaan mata dan telinga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaji'ahu, dan kedua-duanya pun kita meyakini adalah merupakan orang yang layak untuk dikuburkan berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Utsmanu, kemudian Utsman, dzu an-Nurain, tsumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Ali ibn Abi Talib, semoga Allah meridhai mereka keseluruhannya. Ya, yang mana Uthman dan Ali adalah merupakan menantu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bahkan Umar adalah merupakan mertua bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma al-baqin min al-'asharah alladhina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Kemudian setelahnya adalah yang bersisa daripada nama-nama yang ditetapkan Rasulullah sebagai penghuni surga, yaitu enam lainnya. Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, kemudian Az-Zubair bin Awam, kemudian setelah itu adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Ibnu Jarrah radhiyallahu tabarak wa anhu ajma'in. Mereka lah sebaik-baik sahabat. Dan kita telah jelaskan tentang keutamaan para sahabat. Mereka lah yang terbaik di antara seluruh sahabat. Ya, kemudian adalah secara umum kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar, karena mereka memiliki dua amalan yang tak dimiliki ansar, yaitu iman dan hijrah. Ansar hanya iman tanpa hijrah. Setelah itu, secara umum pula keutamaan para sahabat yang paling utama adalah ashabu badrin, semua sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ya, yang mana Rasulullah SAW telah menetapkan semua ikut perang Badar adalah merupakan ashabul jannah. Manakala Hatib bin Abi Balta'ah, dia terlihat zahirnya berkhianat menuliskan surat kepada penduduk Makkah. Maka Rasulullah panggil Hatib, "Ma hamalaka ala hadha ya Hatibu?" Apa yang membuat engkau mengirim surat ini wahai Hatib? Berkata Umar, "Ya Rasulullah, da'ni adribu 'unqa hadzal munafiq, fa innahu qad khana Allah wa rasulahu." Ya Rasulullah, biar saya penggal kepala orang munafik ini. Sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya Hatib, apa yang membuat engkau demikian? Ya Rasulullah, sesungguhnya di negeri Mekah sana ada kerabatku yang mereka di sana tidak ada yang melindunginya bila mana kita datang kepada mereka. Aku ingin dengan surat yang kulayangkan kepada Quraisy mereka mengenang jasaku ini agar mereka melindungi kerabat-kerabatku. Itu kata Hatib bin Abi Balta'ah. Maka berkata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biar saya penggal kepala laki-laki ini, sesungguhnya dia telah berkhianat. Kata Rasulullah kepada Umar, ya Umar, wa ma yudrika anna Allah yaqul li ashabi Badrin, i'malu ma syi'tum qad ghufira lakum. Wahai Umar, tahukah engkau apa yang Allah katakan kepada semua sahabat-sahabat di perang Badar? Lakukanlah apa yang kedinginkan, sesungguhnya Allah telah mengampun dosa kalian. Ya, mereka yang paling utama dalam Islam, sebagaimana para sahabat, para malaikat yang paling utama adalah para malaikat yang Allah turunkan pada perang Badar. Maka sahabat yang paling utama adalah semua sahabat yang ikut perang Badar secara umum. Setelah itu adalah semua sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan, yang mereka ikut perjanjian Al-Hudaibiyah atau Bai'atul Syajara atau Bai'atul Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajara wa 'alima ma fi qulubihim. Allah telah meridai orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon. Mereka berjumlah 1400 orang sahabat. Semuanya dijamin masuk surga. Kata Nabi, la yalijun nara man bai'a tahta hadhihi asy-syajara. Tidak masuk neraka orang-orang yang membaiat di bawah pohon ini. Ini yang paling utama. Kemudian tentunya sebagian sahabat akan menjadi lebih utama daripada sebagian lain dengan tingkat amalan dan kedekatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, wa yakhlusu likulli rajulin minhum minal mahabbah, atau yukhlasu likulli rajulin minhum minal mahabbah biqadri alladhi awjabahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhil. Dan hendaklah dimurnikan kepada setiap dari mereka itu kecintaan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keutamaan mereka. Maka kewajiban kita orang-orang beriman adalah mencintai mereka semuanya. Ya, tentunya mereka tak sama. Sebagaimana Rasulullah pun tak sama kecintaannya kepada mereka, demikian juga kita tak mencintai mereka secara sama. Tentunya sebagian mereka lebih utama daripada sebagian lainnya. Rasulullah ketika ditanya, man ahabun nasi ilaik, siapa orang yang paling kucintai? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Dari laki-laki siapa lagi selain itu? Umar, kemudian Umar. Ini menunjukkan kita harus mencintai mereka sebagaimana Rasulullah mencintai mereka dengan tingkatan yang Rasulullah tempatkan mereka padanya. Ya, sebagian sahabat ada nama-nama mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan ketentuan Nabi sebagaimana Bilal bin Rabah dan lain-lainnya. Kita mengimani apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang para sahabat-sahabatnya, Ammar bin Yasir, Sumayyah dan ayahnya Yasir. Rasulullah janjikan bagi mereka surga dan seterusnya. Ya, Sa'ad bin Mu'ad. Ya, segala macam bentuk keterangan Rasul tentangkan mereka yang telah Rasul terangkan tentang mereka dengan surga kita imani. Secara tafsil dan secara mujmal, yang Rasul sebutkan nama mereka sebagai ahli surga kita imani. Yang Rasul sebutkan secara mutlak nama mereka kita imani. Bahkan ahli sunnah wal jamaah memahami daripada firman-firman Allah bahwasanya semua sahabat adalah ahli surga. Semuanya mereka ahli surga dengan ketetapan Quran. Ya. Dalam banyak ayat Allah menetapkan mereka adalah orang-orang yang Allah ridai, Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam surga. Karena itulah wajib bagi setiap orang yang mengaku berakidah ahlu sunnah jamaah mencintai para sahabat seluruhnya tanpa terkecuali, mengimani mereka adalah sebaik-baik manusia, mengimani mereka adalah telah diridai Allah. Ya, laqad radiyallahu wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ini nas Quran. Allah meridai muhajirin, ansar, dan orang yang ikut mereka dengan kebaikan. Muhajirin jelas, ansar pun jelas. Adapun orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan adalah semua kaum mukminin yang berupaya mengikuti cara beragama mereka dari zaman ke zaman. Dimulai dari para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Ya, Muhammad dan Rasulullah, walladzina amanu ma'a syidda'al kufar ruhama'un bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalan fi at-taurat, sampai akhir ayat di mana Allah menjelaskan perumpamaan keutamaan mereka termaktub dalam Taurat dan Injil. Ya, Allah meridhai mereka semua, Muhammad dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang disifati dalam Al-Quran, asyidda' al-kufar, mereka tegas terhadap orang kafir. Ruhamau bainahum, mereka saling mencintai sama mereka. Tarahum ruka'an sujadan, kamu lihat mereka ruku' sujud mencari karunia Allah SWT, mencari keridhaannya. Pada kening-kening mereka terlihat, ya, min athari sujud, bekas daripada sujud, itulah perumpamaan mereka Allah sebutkan dalam Injil. Ya, dzalika matsalun fit Taurat, itulah perumpamaan mereka dalam Taurat. Wa matsalun fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha bihim fastaghladha wastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Dalam ayat ini Allah tutup dengan kata-kata liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan mereka dalam Injil bagaikan perumpamaan pohon kayu yang begitu kokohnya. Ya. Kazar'in akhraja syat'ah, bagikan tanaman yang mengeluarkan batangnya, fa'azarahu fastawa 'ala suqih, kemudian dia kokoh tegak di atas tanah dengan batangnya, yu'jibuz zurra', membuat orang yang menanamnya merasa begitu kagumnya, liyaghidha bihimul kuffar, agar marah, agar gemes, agar tak suka terhadap mereka orang-orang kafir. Kata para ulama, ini nas kepada kaum rafidhah, mereka kuffar karena mereka membenci para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah datangkan mereka untuk membuat benci kaum kufar. Tidak ada yang membenci para sahabat selain daripada firqah, yang sesat daripada firqah Ar-Rafidhah. Ya, yang mengkafirkan para sahabat. Kemudian, ثُمَّ لِسَائِرِ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Kemudian setelah itu tentunya para sahabat-sahabat lain. Ya, yang setelah mereka, semoga Allah meridhai mereka semuanya, siapapun daripada mereka yang memiliki yakni gelar sohbah, persahabatan dengan Rasulullah, mereka lah orang terbaik dalam Islam. Ya, kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah orang hidup sezaman denganku. Tentunya kata-kata sezaman denganku di sini bukan mengacu kepada Abu Lahab, Abu Jahal, bukan, tentulah kepada para sahabat-sahabatnya. Mereka lah sebaik-baik manusia. Ya. Wa yuqalu bi fadlihim. Naam, iqra. Tsumma lisa'iri ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yuqalu bi fadlihim wa yudhakkiruna bi yudhkaruna wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim wa yumsiku 'anil hawdi. وَيُمْسَكُ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ حَسْبُكَ وَيُقَالْ بِفَضْلِهِمْ. Maka kita wajib meyakini tentang keutamaan mereka sebagaimana disebutkan dalam Quran dan dalam Sunnah. Apa yang banyak kalau kita mengetahui keutamaan mereka, silakan merujuk kepada kitab-kitab Sunnah. Dalam Sahih Bukhari ada Manaqibus Sahabah, ada di sana keutamaan Muhajirin, kemudian nama mereka per individu, keutamaan Ansar, nama mereka per individu, ada. Ya, wa yuqal bi fadlihim, kita wajib menyatakan keutamaan mereka. Wa yudhkaruna bi mahasin af'alihim, la lama kasan, sentiasa disebutkan segala macam dengan segala macam kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan terhadap Islam, khidmat mereka terhadap Islam, kita harus sebutkan. Kita yakini, ya, mereka adalah orang-orang terbaik yang pernah ada sepanjang zaman, sepanjang masa, semenjak ada manusia di permukaan bumi hingga akhir zaman, tak ada baik daripada mereka. Mereka lah yang paling baik setelah para rasul dan para nabi, para sahabat kita. Barulah sahabat-sahabat para rasul-rasul pada setiap zaman. Mereka terbaik. Ya. Maka mereka adalah samudra daripada kebaikan. Kalaupun mereka manusia, mereka punya kesalahan, kekhilafan, ketergelinciran, sebagaimana Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, dengan kekeliruannya dan lain-lainnya, ada mistah. Ya, dengan kekeliruannya yang lain-lain lagi. Ya, yang terkena dera di masa Rasulullah SAW. Apa kewajiban kita? Wa yunsaku 'anil khawdi fi ma syajara bainahum. Kemudian kita wajib menahan diri untuk tidak mengkomentari, apalagi menjelek-jelekkan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Para sahabat manusia, ya, dan mereka memiliki kesalahan, kekhilafan, ketergelinciran. Tapi kesalahan mereka, ketergelinciran mereka adalah setitik daripada air di samudra kebaikan mereka. Apalah makna setitik air yang mengotori samudra? Tak ada makna. Apalagi Allah telah meridhai mereka, Allah SWT tetapkan bagi mereka surga, maka segala perselisihan antara mereka, kewajiban kita adalah diam. Tidak mencela manapun, sebagaimana orang sebagian mencela yang kelompok Muawiyah, sebagian mencela kelompok Ali, kita diam. Wajib menahan diri terhadap apapun yang terjadi antara mereka. Semuanya sahabat-sahabat Nabi, mereka orang-orang yang berijtihad. Mereka bukan orang-orang yang tamak dengan kekuasaan, bukan haus dengan darah, bukan dengan haus dengan kekuasaan. Berbagai macam berita-berita hoax yang tersebar yang menjelek-jelekkan Uthman bin Affan dan semacamnya, kita tolak. Yang menjelek-jelekkan Muawiyah, kita tolak. Ya, kita katakan mereka adalah orang-orang terpilih dan mereka berijtihad. Para sahabat, kita yakini ketika mereka berselisih ada yang lebih benar daripada yang lain. Tapi semuanya adalah orang-orang yang telah ampuni dosanya. Allah ampunkan dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah ampuni kesalahan mereka, dan mereka adalah mujtahid. Terjadinya perang Jamal, terjadinya perang Siffin, semua dengan ijtihad mereka. Dan setiap mujtahid itu dapat ganjaran pahala satu atau dua. Manakala mereka salah, maka pahalanya satu. Manakala mereka benar, maka pahalanya dua. Maka perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, perselisihan antara Ali dengan Talha dan Zubair dan Ibunda Aisyah dan lain-lainnya, semuanya kita wajib diam, tidak mengkomentari, tidak menyebutkan dengan celaan, sebagaimana Allah telah menahan ya tangan kita untuk tidak melukai mereka, menumpahkan darah mereka, hendaklah kita menahan lisan kita untuk tidak menjelek-jelekkan mereka. Inilah makna yumsaku 'anil khawdi fi ma syajara bainahum. Menahan diri terhadap apa yang terjadi antara mereka berupa perselisihan. Naam. Wa hum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim. Ikhtarahum Allah 'azza wa jalla wa ja'alahum ansaran li dinihi. Fahum a'immatul din wa 'alamul muslimin radhiyallahu 'anhum ajma'in. Naam. Wa hum khiyaru ahli al-ard. Mereka lah orang terbaik di atas muka bumi ini. Semenjak bumi ini dihuni oleh manusia sejak Adam alaihissalam hingga akhir zaman, mereka terbaik setelah para nabi dan rasul secara mutlak. Sahabat-sahabat Rasulullah. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang pernah ada dikeluarkan untuk manusia. Ini ayat ditujukan kepada rasul dan para sahabat terdepan mereka. Sebaik-baik manusia sepanjang zaman. Walaupun Bani Israel dikatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku mengutamakan atas seluruh alam, itu maksudnya adalah keutamaan Bani Israel pada masa mereka. Dengan kedatangan Rasulullah SAW, dengan kedatangan Islam dan kaum muslimin, maka para sahabat-sahabat yang lebih utama daripada mereka seluruhnya. Ikhtaruhum Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memilih mereka. Ini pilihan, ini hibatullah, pemberian daripada Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tak usah pernah bermimpi kita menjadi sahabat Nabi. Sebagian tabiin berkata alangkah nikmatnya kalian para sahabat-sahabat Rasulullah. Kalaulah kami menjadi sahabat-sahabat sebagaimana kalian, alangkah indahnya mata kalian melihat dan menatap Rasulullah. Melihat wahyu turun, melihat Jibril datang. Berkata sahabat, ya bena akhi, jangan katakan demikian, sungguh. Di masa kami banyak orang-orang yang melihat Nabi SAW. Tapi mereka memerangi Nabi SAW. Ingin menumpahkan darahnya, memusuhinya. Bersyukurlah kalian telah di atas Islam. Maka tak usah kita berharap menjadi sahabat. Dan Allah telah pilih mereka dan para sahabat telah punah. Tak ada lagi sahabat-sahabat baru. Kecuali orang-orang yang menyeleneh, yang sesat dalam Islam, yang mengaku berjumpa para sahabat, mengaku berjumpa Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang sufi yang mengaku, mereka punya para wali-wali, para abdal namanya. Wali-wali ini dilantik oleh Khidir. Khidir melapor ke Rasulullah. Rasulullah terbitkan surat, inilah wali-wali Abdal Indonesia. Ini jelas kedustaannya. Ya. Allah musta'an. Wa ja'alahum ansharan lidin, ya Allah telah menjadikan mereka sebagai penolong-penolong agamanya. Fahum a'immatuddin, mereka lah para pemimpin-pemimpin dalam agama ini. Wa alamul muslimin, mereka lah tokoh-tokoh kaum muslimin. Radiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa la natruku hudural jama'ati wa salatuha ma barri hadhil ummah wa fajiriha. Wa salatuha ma barri hadhil ummati wa fajiriha ma kana minal bid'ati bariyan. Wa la natruku hudural jum'ah, dan kita janganlah meninggalkan salat Jumat. Maksudnya tetap mengajarkan salat Jumat bersama para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jangan merasa ini bukan pemimpin, akhirnya kita pun buat jemaah sendiri tak mau salat bersama mereka. Ya. Wa la natruku hudural jum'ati wa salataha ma'a barri hadhil ummati wa fajriha. Kita jangan meninggalkan salat berjemaah maupun salat Jumat, salat hari raya di belakang pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin. Baik mereka adalah orang yang baik, saleh, bertakwa, beriman, atau mereka orang yang fasik, yang fajir, ahli maksiat. Tetap kita patuh kepada mereka dan tidak memecah kesatuan dengan memberontak. Tetap sholat di belakang mereka, Jumat bersama mereka, hari raya bersama mereka. Subhanallah. Dan inilah sebenarnya tujuan Islam, menyatukan kaum muslimin. Jangan berpecah belah. Ya, maka hari raya itu pun tidaklah kita mengikuti hari raya. Pemimpin kita yang telah menetapkan, itu tugas pemimpin kaum muslimin, menetapkan hari raya, menetapkan bulan puasa, menetapkan satu Syawal, satu Dzulhijjah. Patuhi pemimpin kita. Ya. Bagaimana Ustaz, besok puasa enggak? Kalau kau di Saudi kau puasa. Besok puasa, puasa Arafat bagi orang di Saudi dan orang-orang satu matla dengan mereka. Adapun kau di sini mau puasa, puasa silakan, tapi bukan puasa Arafat besok. Puasa ya, bulan-bulan haram, keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun Arafah, memang di Arafah itu padangnya di sana. Di padang Arafah di negeri Mekah. Maka mereka berpuasa di sana besok karena perbedaan mutlak bulan. Sebagaimana kita salat Isya nanti ini enggak mengikuti salat Isya di Saudi. Kenapa berbeda, Ustaz? Ya, berbeda. Apa yang berbeda? Waktu. Ya. Di sana belum tenggelam matahari. Maghrib pun mereka belum. Baru-baru asar mereka ini. Sebagaimana yang waktu sholat kita berbeda, maka demikian juga waktu lain ditentukan dengan perjalanan matahari dan bulan. Di sana sudah terlihat bulan lebih awal daripada kita, kita tetapkan ya bahwasanya kita tak sama dengan mereka karena kita melihat bulan tak tampak, kita sempurnakan. Mereka melihat. Ya. Kalaupun besok ada yang meyakini berpuasa juga, silakan. Karena perkaranya perkara khilaf. Ya. Tapi yang kita anggap lebih dekat pada kebenaran dan sesuai dengan maqasid syarat, tujuan agama adalah menyatukan kaum muslimin. Tidak menyelisih mereka. Hari Sabtu kita raya, saat tidak raya kita hari Ahad. Ya. Kenapa? Karena begitu ketentuan agama. Ya. As-sawmu yawm yasumun wal fitru yawm yuftirun wal adha yawm yudhahun. Puasa manakala orang-orang banyak puasa. Hari raya Idul Fitri manakala orang banyak berhari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha manakala orang banyak berhari raya Idul Adha menyembeli kurban mereka. Tujuan agama. Alangkah tak nikmatnya hari Sabtu ada yang sholat. Nanti setelah itu Minggu ada sholat. Ada lagi kelompok mungkin nyeleneh. Hari Senin dia sholat. Ada yang melihat ya masuknya bulan Ramadan dengan apa? Dengan pasang surut air laut. Dengan pasang surut, bukan dengan bulan, pasang surut air laut. Kadang-kadang mereka lebih dahulu puasa dan lebih dahulu raya daripada seluruh kaum muslimin. Wallahul musta'an. Jadi ini kewajiban penguasa menetapkan Jumat, menetapkan jamaah, menetapkan haji, menetapkan hari raya. Ya, kita ikuti mereka. Kita sholat bersama mereka. Di belakang mereka. Baik sholat Jumat maupun jamaah berhari raya pun demikian. Baik mereka adalah orang-orang yang saleh maupun mereka orang-orang yang tidak saleh. Banyak terdahulu para pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi para sahabat tetap sholat di belakang mereka. Al-Hajjaj bin Yusuf, apa zalimnya? Kurangnya apa? Tak ada kekurangannya, sempurna kezalimannya. Tapi sahabat sholat di belakang mereka. Ya, payah mencari tandingan Al-Hajjaj, payah. Sebentar aja menumpahkan darah itu, sebentar kayak menumpahkan darah nyamuk. Hukuman kepada ahlu Kufah. Ya Allah, pilihkan untuk mereka penguasa yang zalim sezalim-zalimnya. Karena pengkhianatan mereka. Ya. Maka namnil bid'ati bariyan. Ya. Selama mereka keluar daripada selamat daripada bid'ah-bid'ah yang membuat mereka kafir. Bukan bid'ah secara mutlak maksud di sini. Bid'ah yang membuat mereka kafir, tegak kepada mereka hujah, nyata kafirannya, barulah kita tidak lagi bersama mereka. Kalau ada kemampuan, hendaklah digantikan mereka. Kalau tak ada, bersabar sampai Allah berikan kepada kita kemampuan. Sebagaimana bersabarnya Rasulullah di kota Mekah di tengah-tengah kaum musyrikin. Pada janji Bai'atul Aqabah kedua berkata kepada Rasulullah, jika engkau mau besok kita perangi mereka, kata Nabi, aku belum diizinkan untuk itu. Naam. Wal jihadu ma'a kulli imamin adilin aw jairin wal hajju waqtisaru salati bil asfari wat takhyiri fihi bainas siyami wal iftar. Naam, wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw jair. Keyakinan kita yang berhak mempermaklumkan jihad, yang mengangkat siar jihad adalah pemimpin, imam. Baik imam tersebut adil, amanah, ya, bertakwa, saleh maupun di pemimpin yang jair, yang zalim. Kalau mereka perintahkan jihad, kita jihad bersama mereka. Ya, dipermaklumkan wajib masyarakat ikut. Militer wajib militer, kita ikut. Mereka mempermaklumkan jihad, ya, mereka mempermaklumkan perang. Ini jihad yang syar'i, bukan segelintir orang angkat senjata mengatakan jihad. Tak ada jihad demikian. Jihad harus ada bendera di bawah panji, di bawah perintah pemimpin kaum muslimin. Bukan sebagian orang angkat senjata berteriak jihad. Inilah jihad yang syar'i, harus di bawah komando, karena jihad tanpa komando kekacauan. Lihatlah bagaimana di negeri Suriah sana. Mengapa sampai sekarang tak selesai? Sebenarnya jawabannya karena tak ada di sana komando yang menyatukan mereka. Setiap kelompok menyisih kelompok lain, bahkan sebagian mereka saling mengkafirkan. Ya. Berpuluh-puluh jumlah mereka. Masing-masing angkat senjata tapi tak ada komando. Maka kita katakan tidak jihad syar'i di sana. Tidak ada jihad syar'i. Karena tak ada bendera yang sah. Ya. Belum lagi mengenai ketentuan kapan wajib berjihad, mereka juga tak ikut para ulama. Ya. Mereka terprovokasi oleh segelintir daripada orang-orang ditokohkan, diulamakan untuk mengangkat senjata. Akhirnya jadilah ketika itu peperangan, akhirnya jadilah korban, hancurlah negeri mereka, hancur, mundur jauh ke belakang. Negeri mereka yang dulu baik masih dipimpin oleh orang-orang yang kafir sekalipun. Kalau tak memiliki kemampuan, jangan tegakkan jihad. Ya. Kaum Nusairiyah ditanyakan kepada Syekh Hasan rahimahullah. Syekh, An-Nusairiyah yang ada di Suriah, apakah mereka kafir? Ya. Apakah engkau mengkafirkan? Apakah engkau mengkafirkan kaum Nusairiyah? An-Nusairiyah di negeri Syam. Kata Syekh Ali Hasan, ya, aku tidak mengkafirkan mereka karena mereka telah kafir terlebih dahulu. Ya, tapi demikian tetap kita ada kode etik dalam berjihad, tidak sembarangan. Di negeri kita ini pun ada hukum, ada pemimpin, ada yang kata harus patuhi. Tak ada jihad itu satu masjid angkat-angkat senjata, satu organisasi, ya, angkat-angkat senjata jihad, jihad tak ada itu semua, itu bukan jihad. dia harus dia di bawah satu komando. Ya. Jangan tertipu dengan kata-kata jihad, teriak rame-rame buat demo sampai jutaan umat kumpul jihad. Bukan itu jihad. Tidak harus satu komando. Ya. Karena hal itu tak akan pernah mendatangkan kemaslahatan. Apalagi maksudnya jihad untuk melawan pemerintah. Wal hajju wa iqsaru, kemudian kita meyakini haji bersama mereka. Wa iqsaru salati fil asfar, kita meyakini adanya qasar salat dalam safar. Ini ciri-ciri al-sunnah. Mereka mengqasar salat ketika musafir, karena sebagian daripada ahli bidah mereka tak mau mengqasar salat. Wa takhiri fihi baina as-siyam wal iftar, keyakinan kita ahli sunnah walaupun ini merupakan bagian daripada cabang furu', bahwasanya kita meyakini, orang-orang ahli sunnah meyakini ketika musafir orang boleh berpuasa dan boleh pula meninggalkan puasa. Dimasukkan oleh Imamul Muzani rahimahullah ke dalam bab akidah, karena mungkin pada masa itu ada sebagian kelompok yang nyeleneh, yang mengatakan tak boleh berpuasa ketika musafir misalnya, atau tak boleh berbuka ketika musafir, ya tak boleh mengqasar sholat misalnya. Maka beliau sebutkan hal ini agar dapat menyelisih antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Naam. هذه مقالات اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانب التقلف وجانب تقلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن اتباع فيقصروا ولم يجاوزوا فيقصروا ولم يجاوزوا فيعتدوا فنحن بالله واثقون فيعتدوا أحسن الله إليكم فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذه مقالات اجتمع عليها الماضون الأولون. Berkata Imam Muzani rahimahullah, inilah berbagai macam bentuk ucapan, perkataan, keyakinan yang diyakini oleh orang-orang terdahulu, generasi awal, min a'immatil huda, daripada pemimpin-pemimpin yang di atas petunjuk agama ini, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat dan semacamnya. Wa bi taufiqillahi atasama bihat tabi'un, dan dengan taufiq Allah semata-lah berpegang teguh dengan keyakinan ini orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, qudwatan waridhan, mengikuti mereka sebagai contoh sirotol dan ridha dengan mereka. Wajanabut takallufa fima kafau, dan mereka menjauhi cara beragama yang memaksakan diri, takalluf, dalam perkara-perkara yang mereka menahan diri daripadanya. Jika para sahabat menahan diri, tahan. Jika mereka tak mengerjakan, jangan kerjakan. Karena itulah kata ulama kita dahulu, apa yang tak pernah dalam masa mereka menjadi agama kemudian diadakan setelah mereka, maka itu bukan agama. Ya. Fasuddidu bi'amnillah, karena mereka menahan diri apa yang ditahan sahabat, mereka menahan. Contohnya sahabat menahan diri tidak berkata-kata tentang Allah di mana-mana, tapi Allah di atas aras bersemayam. Ya, kita pun berkata demikian. Ya, mereka menerima sifat Allah, kita terima. Mereka tidak mentakwil dengan takwil-takwil yang diselengkan oleh ahlul batil, kita pun menerima. Fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu. Dengan demikianlah kaum tabi'in, Allah beri kepada mereka taufik, mereka diluruskan oleh Allah SWT, cara beragam mereka dibenarkan Allah SWT. Lam yarghabu 'anil ittiba', mereka tidaklah membenci untuk mengikuti para sahabat. Fayaqsuru, maka bukanlah mereka itu dalam bab ini ya bermudah-mudah ya menyepelekan untuk mengikuti para sahabat, tidak. Mereka berupaya mengikuti para sahabat dengan apa yang mereka buat. Dibuat sahabat, mereka buat. Sahabat tak buat, mereka tak buat. Walam yujawizu fayatadu, mereka pun tak berani melampaui para sahabat. Mereka tak pernah berbuat apa yang tak mereka buat. Mereka tak mengatakan apa yang tak mereka katakan. Ini melampaui batas. Agama ini senantiasa yang benar adalah pertengahan. Itulah al-adl, Itulah al-wasat kuntum, kata Allah, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian akan kami jadikan umat yang ideal, pertengahan. Ada yang sepele menghinakan para sahabat, membenci mereka, membenci salafus salih, menghinakan mereka, ini menyimpang. Ini fayaqsuru. Ya. Ini namanya tafrid. Ada lagi yang berlebih-lebihan. Ifrat. Saking berlebih-lebihannya mereka melampaui para sahabat-sahabat. Apa kata Ibnu Mas'ud kepada orang yang berzikir berjamaah di masjid kala itu? Laqad sabaqtum ashhab Rasulillah tabaraka ta'ala ilman. Kalian merasa telah melampaui ilmu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa nahnu billahi wathiqun, kami begitu yakin dengan Allah, wa alaihi mutawakkilun, dan hanya kepada yang bertawakal, wa ilaihi fittiba'i atharihim raghibun. Ya, dan hanya kepada Allah dalam upaya kami ikuti jejak mereka, itulah yang kami senangi, itu yang kami harapkan, itu yang kami cintai. Terus. Fa hada syarhu sunnati taharraitu kashfaha wa awdahtuhu. Semoga sudah masuk waktu ya. Sudah. Ya, kita padakan insyaallah sekitar 2 paragraf lagi atau 3 paragraf lagi akan selesai perkataan Imam Muzani rahimahullah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini bukan hanya membahas tentang uluwullah, tapi juga membahas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.